ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Tidak ada sebuah kebaikan, sebuah kenikmatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, karunia, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan, maka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amat luar biasa senantiasa curahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Di dalam hadis disebutkan bahwa man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indah wukutu yaumihi faka'anna mahizat lahul dunia. Siapa yang berpagi hari dari kalian dalam keadaan sehat badannya, aman tempat tinggalnya, dan di sisinya apa yang dia bisa dia makan di hari itu, dia telah memiliki apa yang bisa ia makan di hari itu. Ini orang yang mendapatkan tiga perkara ini, sehat fisiknya, aman tempat tinggalnya, dia telah memiliki apa yang harus dia, apa yang akan dia makan di hari itu. Faka'anna mahizat lahu dunia, seolah-olah telah terkumpul bagi dia dunia sisi. Tabarakallahu fikum. Sementara kita di setiap saat, alhamdulillah, di hari-hari ini dan sebelum-sebelumnya telah mendapatkan nikmat ini. Berarti sebenarnya kalau kita mau ngitung berapa banyak karunia Allah yang sudah kita dapatkan, tetapi senantiasa kita merasa belum mendapat apa-apa, masih kurang dan kurang. Padahal tiga perkara ini saja itu seolah-olah seperti apa? Dunia dan seisinya, dunia seluruhnya. Padahal kita telah mendapatkan apa yang selain itu pula. Kita mendapatkan apa? Apa yang selain itu pula. Sehingga barakallahu fikum, menjadi kewajiban atas kita semuanya untuk senantiasa bersyukur pada Allah, memujinya, menyanjungnya, tahadduts bi ni'matihi, menyebut-nyebut kenikmatannya, semuanya dalam rangka syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hibati fillah, barakallahu fikum. Dalam kesempatan malam ini, dalam rangka saling ya, mudzakarah, kita akan mengangkat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la hasada illa fitnatayni, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara, pada dua kelompok orang. tidak ada hasad kecuali pada dua kelompok orang. Yang pertama, seorang lelaki yang Allah berikan dia harta, kemudian dia infakkan harta tersebut fil haq, di jalan kebenaran. Yang kedua, rajulun, seseorang yang Allah berikan kepada dia hikmah, yakni ilmu. Allah berikan kepada dia ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada, tidak ada hasad di sini, bukanlah maksudnya hasad yang muharram, yang dilarang oleh Rasul sendiri di dalam hadis yang lain, la tahasadu, jangan saling hasad, yaitu benci dengan nikmat yang ada pada saudaranya, mengangan-angankan agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Bukan hasad ini. Karena kalau hasad ini perkara yang diharamkan di dalam Islam, ya, sering diterjemahkan dalam bahasa kita dengan apa? Iri dengki. Ini diharamkan. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan hasad yang seperti ini, ya'kul al-hasanat kama ta'kulun narul hatab, memakan kebaikan-kebaikan si yang hasad tersebut sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ini berbahaya. Kalau jenis yang ini diharamkan, berbahaya bagi si yang hasad tersebut. Terus hasad apa yang dimaksud? Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memberikan keterangan bahwa hasad yang dimaksud adalah al-ghibtah. Al-ghibtah yaitu yatamanna mithlahu. Dia berandai, berangan, seandainya dia mendapatkan yang semisal saudaranya. Dia berangan, ya, mendapatkan yang semisal apa yang didapatkan oleh saudaranya tersebut. Dia berangan, andaikan saya juga mendapatkan harta sehingga saya bisa infakkan fil haq. Dia berangan, seandainya saya juga mendapatkan karunia ilmu, karunia hikmah, sehingga saya memutuskan dengan ilmu itu dan saya mengajari manusia dengan ilmu itu. Ini ghibtah, bukanlah hasad. Dan ghibtah seperti ini, ulama menjelaskan, hukumnya mubah. Hukumnya mubah untuk perkara-perkara tersebut, duniawi. Nah, disunnahkan untuk dua perkara tersebut. Jadi kalau ghibtah itu ke orang mobilnya bagus, saya pengen juga, ya, semata-mata itu, titik. Ini mubah saja. Tapi untuk dua perkara ini disunnahkan. Untuk dua perkara yang disebutkan dalam hadis ini sunnah. Ada orang dapat harta digunakan diinfakkan fil haq, dia kepengin seperti itu, ini sunnah. Ada orang barakallahu fikum memiliki ilmu, dia memutuskan dengan ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia kepengin, ini sunnah. Barakallahu fikum. Nah, maka kita akan membahas dua perkara ini terkait dengan harta, terkait dengan ilmu. Terkait dengan harta, terkait dengan ilmu. Yang pertama terkait harta. Terkait dengan harta, para ulama menjelaskan kepada kita, di dalam kita mencari harta ada aturan-aturan yang harus kita barakallahu fikum berjalan di atas aturan tersebut. Jadi kalau kita menghibtahi orang, saya juga pengen semisal orang tersebut berupa harta untuk saya infakkan fil haq, berarti kan dia akan berusaha mencari. Nah, ketika mencari harta tersebut, ada aturan-aturan syariat yang dijelaskan para ulama. Di antara perkara yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra, beliau jelaskan, seorang yang mencari harta itu hendaknya diiringi dengan apa? At-tawakkulu ilallah. Dia bertawakal kepada Allah. Wasthiqah bi kifayatillah, diiringi dengan rasa yakin dengan pencukupan dari Allah. Kemudian wa husnul dhanni billah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pada Allah, menyandarkan urusan pada Allah. Kemudian yakin dengan pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhusnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini hendaknya kita bawa ke dalam mencari harta itu tidak hanya bagi orang yang sedang merintis, tetapi apa, pihak menengah pun demikian, pihak atas pun demikian. Jangan berpikir, oh itu adab tadi untuk kita bertawakal pada Allah itu hanya untuk orang-orang yang baru mulai merintis usaha. Harus tawakal. Kalau saya sudah gak perlu tawakal, saya sudah sukses, begitu enggak. Tidak demikian. Karena kalau barakallahu fikum, orang yang sudah memiliki kesuksesan hilang dari adab-adab ini, dirinya tidak membawa adab-adab ini, akan datang kepadanya sifat-sifat takabur, unjuk, bangga diri, sombong dan seterusnya. Dan itu kecelakaan bagi dia, hartanya bukan menjadi nikmat tetapi justru menjadi petaka bagi dia. Ya seperti Qarun ketika mengatakan tentang dirinya, innama utituhu ala ilmin indi, hanya saja aku dapat ini semua berdasarkan ilmu saya, kepandaian saya, kecerdasan saya dan seterusnya. Ya alhamdulillah. Jadi barakallahu fikum, ini harus disenantiasa diiringi adab ini ketika kita seorang mencari dunia, ketawakalan kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghlu khimasan wa taruha bitana." Andaikan kalian di dalam mencari harta bertawakal kepada Allah ya, dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebenar-benar menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyerahkan urusannya. Fisiknya memang dia bekerja, fisiknya dia bekerja, tetapi hatinya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia benar-benar seperti itu di dalam dia mencari harta, sungguh Allah akan beri rezeki dia sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Barakallahu fikum. Ini bagaimana bimbingan dari Rasulullah SAW untuk kita senantiasa bertawakal di dalam masalah mencari rezeki. Kemudian kita harus barakallahu fikum yakin dengan pencukupan dari Allah. Harus yakin. Alaisallahu bikafin abdah. Allah berfirman, bukanlah Allah yang mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Yang seperti ini barakallahu fikum harus kita yakini. Yakin dengan pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal ini. Jadi ketika lewat ayat-ayat seperti ini harus thiqah, kita yakin, imani benar adanya Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisih janji. Sehingga kita di dalam mencari tadi akan bisa betul-betul terus di atas dari syariat. Oh ini haram saya tinggalkan, rezeki tidak akan hilang dengan meninggalkan yang haram ini. Oh ini bahaya, saya tinggalkan, tidak akan hilang rezeki itu dengan meninggalkan yang bahaya ini. Tapi kalau orang barakallahu fikum tidak percaya dengan itu, dengan ayat-ayat yang seperti ini, dia akan menjadikan, nah, kalau saya tinggalkan ini saya dapat dari mana, kalau saya tinggalkan ini saya dapat dari mana, dan seterusnya. Akhirnya dia di dalam menjalani mencari harta itu di atas jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Kita lebih bisa percaya dengan janji manusia daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Ya kalau orang datang kepada kita menjanjikan, ya orang kaya datang, sudah kami ikut saya tanggung hidupmu, langsung masyaallah alhamdulillah, yakin percaya bahwa betul dia akan memenuhi janji. Tapi kalau Allah yang memberi janji, apa benar kalau saya tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi saya? Ini yang jadi masalah barakallahu fikum. Harus yakin dengan janji Allah untuk mencukupi hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iringi juga dengan apa, husnudzan kepada Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, inna ma'ana inda dhanni 'abdi bi. Saya, Allah berfirman, aku bersama persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kita harus husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah suudzan, ya repot. Dia sudah menyangka bahwa Allah tidak akan kabulkan doa dia, ya sudah. Dia sendiri tidak berbaik sangka kepada Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan kabulkan doa saya, Allah akan mudahkan urusan rezeki saya dan seterusnya. Baik. Maka ciri orang yang pada dirinya ada tiga perkara ini, bahwa dia itu bertawakal kepada Allah, percaya dengan pencukupan Allah, dan berhusnudzan kepada Allah, ini akan memunculkan berupa apa? Dia senantiasa berdoa di dalam urusan-urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak pernah berdoa, ini ada ciri bahwasanya dia sudah ada kepedean dengan dirinya. Sudah tidak pernah lagi berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang barokah. Sudah pernah lagi. Dulu waktu awal usaha seperti itu. Ya Allah mudahkan usaha saya, ya Allah mudahkan usaha. Begitu sudah di atas, tidak pernah lagi dia berdoa pada Allah. Ini menunjukkan dia di dalam hidupnya itu sudah mulai apa? Bahwa ini sudah usaha saya sudah sukses, tidak mungkin untuk jatuh dan seterusnya. Jadi cirinya dia banyak terus berdoa kepada Allah, meminta dilapangkan rezeki dan penuh dengan barokah. Dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, ya ibadi kullukum 'arid illa man kasawtuhu fastaqsuni aqsukum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu orang-orang yang lapar kecuali aku beri makan, maka mintalah makan padaku, aku beri makan kalian. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu orang yang tidak berpakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku beri pakaian kepada kalian. Hakikatnya kita itu tidak punya apa-apa, lahirkan kita tidak punya apa-apa. Jadi, semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iringi terus dengan kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah berfirman, wabtaghu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah. Mintalah kepada Allah rizki itu. Wa'buduhu, ibadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukur kepadanya. Di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, di sini ada al-amr, ada perintah. Sementara perintah itu yaqtadil wujub, memberikan faedah, konsekuensi kewajiban perkara tersebut. Sehingga kita punya kewajiban untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang selainnya. Fabtahu indallahi rizq. Carilah, mintalah di sisi Allah rizki itu. Sehingga di antara rahasianya wallahu a'lam bissawab, sehingga kita dituntunkan kalau keluar masjid membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu keutamaanmu. Fadl di sini ulama berpendapat, ada yang memaknakan dengan ar-rizq, rizqi. Artinya ketika kita keluar masjid, ya Allah beri aku rizqi. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, fa idza qudiyatish shalah fantashir fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah ditegakkan salat, sudah selesai salat Jumat, fantashir fil ardi, bertebaranlah di muka bumi ini, wabtaghu fadlillah, carilah ya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Jadi walaupun ini hanya dalam salat Jumat, ayat ini dalam salat Jumat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ini juga berlaku untuk salat-salat yang lain. Ya, karena itu doa tadi juga apa? Disyariatkan di setiap kali kita keluar dari masjid. Maka meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, meminta kepadamu keutamaanmu, rizki darimu. Dia sadari bahwa dengan itu dia baca itu meminta kepada Allah, dan setelah itu dia kembali yang bertani dengan pertaniannya, yang berdagang dengan perdagangannya, dan seterusnya. Insyaallah barokah dari segi orang tersebut, karena tetap di waktu ibadah dia ibadah, di sisi lain saatnya dia bekerja pun bekerja. Fabtahu indallahi rizq wa'buduhu washkurulah. Carilah, mintalah di sisi Allah rizki itu, tetapi ingat, wa'buduh, sembahlah Allah, ibadah Allah, washkurulah, dan bersyukur kepadanya. Itu yang perkara. Minta rizki pada Allah, ibadah kepada Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Jadi berdoa, meminta kepada Allah agar dimudahkan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak khusus bagi orang-orang yang sedang merintis usaha. Siapapun dia, yang dia tentu barakallahu fikum sebagai kepala rumah tangga senantiasa terus ya mencari ma'isyah, iringi dengan ketawakalan pada Allah, percaya dengan pencukupan Allah, dan berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan pula di dalam masalah harta ini adalah hendaknya dia ambil harta itu dengan kelembutan jiwa, yakni tidak rakus dan tamak. Tidak rakus dan tamak. Padahal memang watak dasar manusia tamak dengan harta. Tapi bagaimana kita memaksa diri kita untuk di dalam mengambil harta dengan penuh kelembutan jiwa, jangan rakus, jangan tamak. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, memberi pesan kepada sahabat beliau, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Sesungguhnya harta ini itu apa? Hijau, manis. Artinya enak dipandang, ya, menyenangkan. Setiap orang ya barakallahu fikum dia memiliki watak senang dengan harta. Apa bimbingan dari Nabi? Ya Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah harta tersebut, ambillah harta tersebut, khudh min hadzal mal bi sakhawati man akhadha hadzal mal bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta itu dengan sakhawatun nafs, jiwa yang lembut, artinya tidak rakus dan tamak, burika lahu fihi, akan diberi barokah bagi dia pada harta tersebut. Wa man akhadahu ya bi sakhawati nafsin lam yubarak lahu fihi. Tetapi siapa yang mengambilnya dengan kerakusan dan ketamakan, tidak akan diberi barokah padanya. Ini. Jadi ini kan urusan jiwa. Kadang ada, enggak mesti orang itu rakus itu yang kaya. Kadang yang miskin juga rakus itu banyak. Ada. Begitu kan? Jadi intinya itu perasaan jiwa kita. Kita mengetahuinya. Bagaimana kita ketika mengambil harta ini penuh rakus apa tidak, dengan kelembutan jiwa apa tidak, kita yang tahu. Sehingga bagaimana kita menekan agar kita tetap di atas kelembutan jiwa, tidak rakus, tidak tamak. Diberkahi insyaallah taala. Sehingga kata beliau rahimahullah, bal yakunul malu indahu kal khala. Maka jadikanlah harta itu di sisi dia seperti apa? Kamar mandi, seperti toilet. Yang digambarkan apa? Semua orang butuh kepada kamar mandi, toilet, tetapi apa? Tidak ada keterkaitan hati dengan toilet tersebut. Ya sekedar datang, butuh, selesai, keluar. Butuh memang, tetapi tidak ada keterkaitan hati, keterikatan hati. Sehingga sebahagian salaf mengatakan, annasu muhtajun ila al-mali walakin hajatuhum ila nasibihi minal akhirah ahwaj. Manusia itu butuh dengan harta, dengan dunia. Akan tetapi kebutuhan dia dengan bahagianya dari akhirat itu lebih butuh, lebih besar. Sehingga hanya dia dahulukan akhiratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, ini terkait dengan masalah harta. Jadi meskipun kita itu hibtah dengan orang yang memiliki harta banyak, yang senantiasa ia infakkan fil haq, kita pun akhirnya ikut mencari sebagaimana dia. Ingat adab-adab di dalam mencari harta tersebut. Jangan sampai semula niatnya baik, ingin seperti si fulan yang berinfak fil haq, tetapi ketika kita mencari kemudian kita lalai, akhirnya niat awalnya hilang, niat awalnya hilang, sehingga dia kemudian menumpuk harta tidak dengan ya barakallahu fikum aturan dari syariat. Ini terkait harta. Kemudian yang kedua, seorang itu disunahkan ghibtah kepada orang lain yang apa memiliki ilmu agama, hikmah, yang dia barakallahu fikum memutuskan perkara dengan ilmu tersebut, mengajarkan manusia ilmu tersebut. Kita ghibtah kepadanya. Si A masya Allah dia berilmu, sehingga dalam tindak tanduknya berdasarkan ilmu. Kalau ada masalah di temannya, dia selesaikan dengan ilmu. Dia ajari teman-temannya ilmu dan seterusnya. Hibtoh. Maka ketika kita menginginkan ilmu tersebut, harus ada usaha. Harus ada usaha dari kita. Jangan cuma ingin, tetapi tidak ada wujud perealisasian dari keinginan kita untuk punya ilmu. Yang namanya orang mencari ilmu harus dengan bercapek-capek. Ulama mengatakan la yunalul ilmu birahatil jasad. Tidaklah didapat ilmu itu dengan jasad yang santai. Ya, jadi harus dengan begadang malam. Jadi begadang malamnya belajar ya. Bukan melihat apa begitu, bukan. Tapi maksudnya belajar, diulang, diulang apa gitu. Dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ilmu harus salaka tariqan, harus menempuh jalan, baik jalan hissi ataupun maknawi. Jalan hissi dia keluar dari rumahnya, jalan dari rumahnya menuju masjid-masjid yang situ ada majelisul ilm. Kalau dia di rumah saja dia dapat ilmu. Dia tempuh jalan yang sifatnya hissi, dia keluar. Ataupun yang maknawi berupa apa? Dia mendengarkan, dia memahami, dia menghafal, dia mencatat dan seterusnya. Usaha dia di dalam mencari ilmu tadi. Baik jalan hissi ataupun maknawi dia jalani. Menjalani jalan menuntut ilmu itu barakallahu fikum kalau sifatnya 1-2 hari itu masih bisa. Tetapi yang dibutuhkan ternyata kontinu. Apalagi bahasa Arab. Nah, siapa yang pernah coba belajar bahasa Arab? Ya, pertemuan pertama, dua, ketiga, semangat, masya Allah. Begitu sudah mulai sekian ini, nggak masuk satu kali, begitu masuk, jadi susah ya. Mana gampang? Akhirnya bertahan demi perlahan. Semula 20 jadi 15 jadi 10 jadi 2. Saya mengalami, mengalami dalam artian ajar bahasa Arab dulunya banyak gitu. Sampai tinggal 2, sampai tinggal 1. Masya Allah. Jadi butuh kontinu. Jadi ketika dia menempuh jalan menuntut ilmu, jangan hanya semangat di awal. Berikutnya terus dia jaga. Susah ya, walaupun susah dia jalani. Karena siapa yang betul-betul kontinu menempuh jalan menuntut ilmu, Allah janjikan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, jalan menuju surga itu di akhirat berupa sirat. Allah mudahkan dia menyeberangi sirat yang dibentangkan di atas jahannam, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di kanan kirinya ada kait-kait yang diperintahkan untuk menyambar siapa yang Allah perintahkan. Ini Allah mudahkan. Makanya disebutkan ada yang secepat kilat, ya kan, barakallahu fikum. Ada yang seperti kuda, masing-masing sesuai amalannya. Maka dengan sebab amal dia menuntut ilmu yang ikhlas, dia bisa dengan mudah menyeberanginya. Makna yang berikutnya dari Allah mudahkan jalan menuju surga, yakni Allah mudahkan ilmu itu sendiri. Artinya orang yang betul-betul jujur dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan ilmu itu sendiri. Kalau gak percaya, tanya yang sekarang sudah bisa bahasa Arab. Dulunya susah gak? Susah. Tapi sekarang, alhamdulillah binikmatillah, jadi bisa. Allah mudahkan bagi dia pintu menuju surga, yaitu apa? Allah mudahkan ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jadi ketika Allah mudahkan bagi dia jalan-jalan surga, Maksudnya Allah mudahkan ilmu itu sendiri, yang dengan ilmu itu akan membimbing dia untuk beramal salih ini, amal salih itu, itu jalan menuju surga. Nah, barakallahu fikum. Sehingga siapa yang jujur minta kepada Allah, kemudian dia betul-betul berusaha continue dalam belajar, itu Allah akan bukakan ilmu itu sendiri. Nah, sehingga butuh kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh di dalam belajar. Dan ilmu itu akan semakin menancap pada seseorang ketika apa? Diiringi dengan amalan. Ketika seorang mengamalkan ilmu, selain ilmu yang sedang dia amalkan akan semakin kokoh, Allah akan datangkan bagi dia taufik untuk dia bisa mendapatkan ilmu yang berikutnya dan berikutnya. Ulama mengatakan, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan wariskan kepada dia ilmu lain yang belum ia ketahui. Dan yang menyokong ucapan ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajari kalian. Orang yang bertakwa kan mengamalkan ilmu. Siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan ajari dia dengan ilmu yang berikutnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mengambil hidayah, jadi mengamalkan ilmu tersebut, Allah akan tambahkan hidayah untuk. Sehingga barakallahu fikum, mengamalkan ilmu adalah sebab apa yang telah ia kaji semakin kokoh dan Allah akan meneruskan ilmu berikutnya. Ilmu berikutnya. Dan juga ulama menerangkan di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang itu semakin berkembang keilmuannya adalah dengan menyampaikan ilmu itu sendiri. Menyampaikan ilmu itu sendiri kepada orang lain. Artinya barakallahu fikum, ya pintu-pintu menyampaikan ilmu itu luas. Tidak semata-mata di atas mimbar dan seterusnya. Artinya di sana dia ada saling menasihati, di sana dia ada amar ma'ruf nahi munkar, di sana dia ada, ya kalau ada kesempatan, betul-betul kesempatan dia diberi kesempatan, dia sampaikan ilmu. Dengan begitu barakallahu fikum, ulama menjelaskan akan semakin kokoh keilmuannya dan berkembang kemampuan keilmuannya. Barakallahu fikum. Kemudian perkara berikut terkait ilmu juga yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah keikhlasan di dalam belajar. Jadi belajar ilmu agama itu ya niatnya harus ikhlas semata-mata wajah Allah, bukan karena tendensi tertentu, tujuan-tujuan tertentu. Menjadi masalah barakallahu fikum, orang belajar agar disebut alim, disebut ini, disebut itu, punya kedudukan untuk saingan, dalam artian oh itu kok sekarang udah begini, saya juga harus. Artinya hanya semata-mata dunia. Ini bahaya sangat besar. Dalam hadis disebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Siapa yang belajar sebuah ilmu, ilmu agama yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah azza wa jalla, tetapi tidaklah dia mempelajarinya kecuali agar memperoleh bahagian dari dunia, harta dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga di hari kiamat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bagi orang yang demikian. Sehingga dikatakan ulama itu kerugiannya dunia akhirat. Kenapa? Karena kalau orang itu belajar agama, itu seringnya terluput dari dia kenikmatan dunia pula. Sehingga di dunianya dia sudah mendapatkan kesempitan karena dia memilih untuk belajar ilmu, tapi gak ikhlas. Sudah di dunianya dia mendapatkan kesempitan, di akhiratnya dia lam yajid urfal jannah. Subhanallah, kan kecelakaan di akhirat. Sehingga senantiasa perbaiki niat. Jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan dengan bisikan, ya sudah kan kamu tidak ikhlas, gak usah belajar saja, aman, daripada nanti sudah celaka dunia akhirat. Bukan begitu. Lawanlah bisikan-bisikan syaitan tersebut. ya, karena di dalam ucapan Fudhail bin Iyad, seingat saya, ya, siapa yang beramal untuk manusia itu riya, tapi siapa yang tarakal amal li ajlin nas juga masyirkun. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia itu juga kesyirikan, karena intinya meninggalkan amal juga karena manusia. Nah, jadi intinya barakallahu fikum, belajar kemudian terus perbaikinya. Muncul apa ya, ketidakikhlasan, perbaiki lagi. Terus begitu, seperti itu perjuangan seorang di dalam barakallahu fikum memperbaiki niatnya. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih susah diperbaiki kecuali niat. Ma'allajtu syai'an asyad min niyati, kata ulama salaf. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah daripada niat. Terus diobati. Kalau dia bisa di dalam menuntut ilmu dengan keikhlasan, maka tidak ada memang sesuatu yang lebih menandingi amal ini. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dinuhu syai'un in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang membandinginya jika benar niatnya. Jika benar niatnya. Ya, sehingga barakallahu fikum, maka dua perkara tadi yang kita memang disunahkan untuk hibah, mari betul kita kejar. Ya, bagaimana kita mencari harta dengan niat agar seperti si A yang bisa apa, menginfakkan hartanya fil haq. Fil haq artinya apa? Di jalan yang benar. Sedikit tambahan terkait hal ini, sebagian orang berpikir menginfakkan harta itu baru dikatakan luar biasa kalau apa, itu untuk fuqara wal masakin, ini betul, itu baik. Tetapi perlu kita ketahui bersama, menginfakkan harta itu untuk keluarga kita itu pahalanya lebih besar daripada untuk orang-orang yang lain tadi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika, ya, a'zamu ajran alladhi anfaqtahu fi ala ahdika. Dinar yang kamu infakkan untuk jalan Allah, jihad, dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang kamu gunakan untuk orang-orang miskin, dan dinar yang kamu gunakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kamu infakkan untuk keluargamu. Jadi ketika kita memberi nafkah untuk keluarga, niatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukup dengan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.